بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pembahasan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihaini, dari pembahasan kitab Siyam, telah sampai pada pembahasan yang keempat, As-Sawmu Li Ru'yatil Hilal, bahwasanya berpuasa itu, puasa Ramadan, ditandai dengan melihatnya hilal, itu hilal Ramadan, bulan sabitnya bulan Ramadan. Kemudian boleh menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ajibtu mimman yataqaddamu asy-syahr." Aku terheran-heran terhadap orang yang mendahului puasa Ramadan. Nah, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal, bulan sabitnya Ramadan, maka segera kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat kembali hilal Syawal, fa'aftiru, maka segeralah kalian beridul fitri. Fa in gumma 'alaikum, apabila kalian dihalangi oleh ghaib, oleh awan, fa'akmilul 'iddata 30, maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan bilangan bulan menjadi 30, menjadi 30 hari. Nah, juga setelahnya hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Tara an-nasul hilal," bahwa orang-orang pada menunggu dan mengintai munculnya hilal. "Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu," maka saya pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya telah melihat hilal. "Fa sama wa amara an-nasa bi siyami," maka beliau pun berpuasa alaihi salatu wasallam dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Juga beliau setelahnya menyebutkan hadisnya Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "La taqaddamu asy-syahr," jangan kalian mendahului puasa Ramadan, ya, di riwayatnya Bukhari Muslim, "La taqaddamu Ramadana bi saumi yawmin wa la yawmin," ya, "La taqaddamu Ramadana bi saumi yawmin wa la yawmin," jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa sehari ataupun dua hari sebelumnya. "Illa rajulun kana yasumu sauma," kecuali seseorang yang biasa sudah terbiasa mempuasakan satu puasa, ya, sebelumnya, nampak dia sumakah hendaknya dia, silahkan dia berpuasa. Ya. Nah, "La taqaddamu asy-syahr," jangan kalian berpuasa dengan mendahului puasa Ramadan. "Hatta tarawul hilal," sampai kalian melihat hilal. "Aw tukmilul idda," ataupun kalian menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30. Nah, juga setelahnya hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semakna dengan hadis yang lalu. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, qala syaikhuna Abu Abdurrahman Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahmatullah alaihi, asy-syahru 29 yawma wa 30 yawma. Wa bulan itu, satu bulan itu dalam kalender Hijriah 29 yawma adalah 29 hari. Wa 30 yawma ataukah 30 hari. Nah, jadi dalam Islam perhitungan hari, ya, dalam sebulannya itu adalah 29 ataupun 30. Karena itu kadang kita mendengarkan dari sebagian orang-orang, ya, mereka mengatakan bahwa puasa tidak cukup lagi tahun ini. Artinya maksudnya tidak cukup lagi 30. Adapun kalau dikatakan tidak cukup satu bulan, maka itu keliru. Ya, kalau memang dianggap tidak cukup 30, nah, benar, karena cuma 29 hari. Kalau mau dikatakan tidak cukup sebulan, maka itu keliru. Kenapa? Karena walaupun 29 hari, ya, maka itu sudah cukup satu bulan kalau memang hilalnya sudah kelihatan. Nah, قال الإمام النسائي رحمه الله بركاته الإمام النسائي وهو أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب رحمة الله عليه قال أخبرنا Amr bin Yazid wahu Abu Yazid al-Jarmi Basriyun. Ya. Berkata Imam An-Nasa'i telah memberitakan kepada kami guru kami yang bernama Amr ibn Yazid. Huwa Abu Yazid al-Jarmi. Kunyanya adalah Abu Yazid al-Jarmi Basriyun. Orang Basra. An Bahaz. Dari Bahaz. Ya, pada tabaqainya adalah Bahaz ibn Asad al-Ammi. Abu al-Aswad. Ya, thiqatun thabatun. Qala haddathana syu'batu. Wahuwa syu'batu ibn al-Hajjaj. Abu Bistam. Kunyanya Amirul Mu'minin fil hadith. Laqabnya beliau digelari dengan Amirul Mu'minin. Beliau amirnya Mu'minin, ai pemimpinnya, ai kaum muslimin dalam bidang hadith, ya, di zaman itu. Dan ini pun termasuk rekomendasi, ya, tertinggi. Amirul Mu'minin fil hadith. An Salamata, dari Salama, an Abil Hakam, dari Abu Al-Hakam akan datang, ya, namanya disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, wa huwa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan atani Jibril alaihi salam, atani telah datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, faqala, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asyharu tis'un wa 20 yawma, bulan itu adalah 29 hari, ya, 29 hari. Qala akhbarana Muhammad ibnu Bashar, ya, yang al-mulaqab bi Bundar. Muhammad ibnu Bashar digelari dengan Bundar, yang artinya orang yang luas keilmuannya, wasi'ul ilmi, Basriyun, ya, kunyanya Abu Bakrin. An Muhammad, dari Muhammad, wahir Muhammad ibnu Ja'far, yang digelari dengan Gundar, ya, Rabibu Syubah, anak tirinya Syubah. Wadakara kalimatan ma'naha, dan beliau dalam riwayat ini, jalan ini, menyebutkan hadis dengan semakna dengan hadis yang lalu. Wadakara kalimatan ma'naha. Qala haddathana Syu'batu an Salamata qala sami'tu Abul Hakam عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما, ya, bulan itu, ya, jumlahnya 29 hari. هذا حديث حسن, kata beliau, hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. وابو الحكم, dan Abu al-Hakam, huwa Imran ibn al-Harith as-Sulami. Abu al-Hakam namanya Imran ibn al-Harith as-Sulami. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, qala haddathana Rauh, qala haddathana Zakariya, qala haddathana Abu Zubair, Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aytumul hilala fasumu, apabila kalian telah melihat hilal, ay hilal Ramadan, segera kalian puasa. Wa idza ra'aytumu, dan apabila kalian melihat kembali, ay hilal Syawal, fa aftiru, segera kalian berbuka puasa, itu beridul fitri. Fa in gumma 'alaikum, apabila kalian dihalangi oleh ghaib, fa 'addu 30 yawman, maka hitunglah bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Ya, nah, menunjukkan bahwasanya kadang-kalanya juga, ya, bulan itu adalah 30 hari. Hadza haditsun hasan, hadits ini adalah hadits yang hasan, ala syarti Muslim, sesuai dengan syaratnya al-Imam Muslim. Nah, syaratnya Muslim karena Abu Zubair ini tidak dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Parada bihi Muslim, bersendiri al-Imam Muslim mengeluarkannya dulu dari Imam al-Bukhari. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Abu Dawud, wa huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, qala haddathana Ahmad ibn Hanbal, telah memberitakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal, al-Imam sahibul Musnad, ya, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Abu Dawud berguru kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal, juga al-Imam al-Bukhari rahimahullahu juga telah berguru kepada na'am al-Imam Ahmad ibn Hanbal, walaupun riwayatnya Ahmad bin Hanbal dalam Sahih Bukhari tidaklah banyak, ya. Naam, kurang lebih 2 ataupun 3 hadis, ada yang beliau ambil dengan perantara dan ada secara langsung. Naam. Qala haddatsani Abdul Rahman Ibnu Mahdi, al-Imam, Imam min a'immati jarh wa ta'dil. Qala haddatsani Muawiyah Ibnu Shalih an Abdullah bin Abi Qais. Dari Abdullah bin Abi Qais, qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha. Saya pernah mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abi Bakrin, Aisyah bintu Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma, as-Siddiqah bintu Siddiq, ya, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, beliau adalah salah satu dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulu bi Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar menjaga, yaitu menjaga kapan mulai terbit, ya, kelihatan bulan sabitnya bulan Sya'ban. Nah, kalau kita saat ini kaum muslim, apalagi negeri kita ini, biasanya kita hanya sibuk menunggu bulan sabit, sabitnya apa? Ramadan. Padahal bulan Sya'ban juga perlu untuk kita tunggu, ya, kapan masuk satu Sya'ban. Karena kenapa penting? Karena jangan-jangan nanti, ya, kita tidak mengetahui kapan malam ke tanggal 30 Sya'ban. Karena malam tanggal 30 Sya'ban, ya, kita harus menunggu, melihat, mengintai hilal, ya. Nah, kalau kelihatan berarti Sya'bannya hanya 29 hari. Berarti malam itu kalau sudah kelihatan hilal, berarti malam itu adalah malam 1 Ramadan, ya. Kita sudah salat tarawih berjamaah di masjid, ya, salat witir, dan besoknya puasa. Nah, ini penting untuk kita juga menunggu dan mengetahui kapan munculnya terbitnya bulan Sya'ban, masuknya bulan Sya'ban, ya. Kalau tidak kelihatan, berarti wajib bagi kaum muslimin untuk menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau kita tidak mengetahui kapan masuknya bulan Sya'ban, tentu kita tidak akan mengetahui kapan malam tanggal 30. Oleh karena itu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu benar-benar menjaga, menunggu, ya, mengetahui, ya, na'am, kapan munculnya masuknya bulan Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairi, ya, maksudnya ma la yatahaffadhu min ghairi, ya, maknanya bahwasanya tidak seperti perhatian beliau pada bulan-bulan yang lainnya. Thumma yasumu li ru'yati Ramadhan. Kemudian setelah itu, karena beliau benar-benar menjaga bulan Sya'ban, kapan masuk, kapan berakhir, kemudian setelah itu thumma yasumu li ru'yati Ramadhan, beliau pun berpuasa Ramadhan dengan melihat hilal Ramadhan. Thumma yasumu li ru'yati Ramadhan, kemudian beliau berpuasa dengan melihatnya Ramadhan, bulan Ramadhan, bulan sabitnya Ramadhan. Fa in gumma 'alaihi, jika beliau dihalangi oleh awan mendung, adda 30 yawma, maka beliau menghitung, maksudnya menggenapkan bilangan hari pada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena itu beliau menjaga, ya, sudah kapan masuknya tanggal 1 dan seterusnya, supaya kalau tidak kelihatan, ya, pada malam itu, pada malam yang tanggal 30, ya, maka beliau, ya, menggenapkan, ya, hitungan harinya menjadi 30 hari. Nah, bayang gumma ala, jika beliau dihalangi oleh ghaib, oleh awam, adda 30 yawman, maka beliau menghitung, yaitu menggenapkan hitungan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Summa shoma, kemudian beliau berpuasa setelah itu. Hadza haditsun hasanun ala syarti Muslim. Hadis ini adalah hadis yang hasan sesuai dengan syaratnya al-Imam Muslim. Nah. قال رحمه الله تعالى الصوم يوم يصوم معظم الناس. Syekh rahimahullah taala mengatakan berpuasa itu, ya, pada hari kebanyakannya, mayoritasnya orang-orang dari kalangan kaum muslimin berpuasa. Jadi dengan judul ini seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwasanya hendaknya kita berpuasa dengan mengikuti apa? Kebanyakan orang. Dalam artian tentu yang diikuti oleh kebanyakan orang adalah penguasa, pemerintah. Ya, walaupun beliau ma'ruf dari beliau memang bahwasanya setiap tempat ataupun negara masing-masing memiliki matla', ya, masing-masing memiliki matla'. Artinya yang berbeda matla'nya tidak mesti dia mengikuti. Umpama kalau di Saudi sudah puasa, tidak mesti di Indonesia harus puasa. Kenapa? Kalau memang matla'nya berbeda. Jadi di sini beliau rahimahullahu taala yang mengatakan as-shaumu yauma yasumu mu'dhamun nasi. Berpuasa itu pada hari mu'dhamun nasi berpuasa. Kebanyakannya, mayoritasnya orang-orang berpuasa. Dan kalau kita berbicara tentang mayoritas, maka tampak diragukan bahwasanya itu adalah dikembalikan kepada penguasa. Dan ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya. Nah, sampai disebutkan ada lebih dari 80 pendapat tentang masalah ini. Kemudian oleh Syekh Muhammad bin Hisam hafizahullah taala dalam syarahnya terhadap Bulughul Maram Fathul Alam fi dirasati hadits Bulughul Maram menyebutkan tiga pendapat, dan insyaallah siapa yang mengambil pendapat tersebut, ya insyaallah tidak akan di salah satu dari tiga pendapat tidak akan disesatkan insyaallah. Yang pertama bahwasanya hasil ru'yanya satu tempat, satu negara adalah untuk seluruh kaum muslimin. Dalilnya mereka adalah dalil-dalil umum yang telah berlalu bahwa Nabi katakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, ini umum, ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya apa? Kalau siapa yang matla'nya satu, ya, matla'nya satu tempat orbitnya ataupun munculnya hilal itu apa? Satu. Maka siapa yang sama maka itu yang wajib. Kalau berbeda ya maka tidak mesti dia ikut. Ya, tidak mesti dia ikut. Pendapat yang ketiga bahwasanya ini dikembalikan kepada pemimpin satu negara. Kalau pemimpinnya dalam satu negara sudah menetapkan satu Ramadan, maka yang lain dari kalangan apa namanya? Masyarakat, rakyat negara tersebut wajib untuk mengikuti apanya? Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah mereka. Naam. Walaupun ikhwani fiddin, para ulama kita yang terdahulu, ya. Naam, senantiasa menasihati kita supaya kita tidak menampakkan perselisihan dengan para penguasa. Tarolah antum, ya. Tarolah Anda menguatkan pendapat yang pertama. Ya. Bahwasanya kalau satu negara seperti umpama Arab Saudi sudah mengumumkan sementara di negara kita ini belum, ya antum kuatkan itu khair, tetapi hendaknya jangan Anda memperlihatkan apa namanya perselisihan secara terang-terangan kepada para penguasa. Para ulama kita menasihati kita, kalau Anda mau puasa silakan puasa diam-diam. Begitupun nanti kalau masuk satu apa? Satu Syawal, ya, kalau seandainya satu Syawal di sini kita belum, ya, kalau Anda memang menganggap bahwa itu pendapat yang kuat yang pertama tadi bahwasanya ru'yanya satu tempat adalah untuk seluruh dunia, kemudian antum mengikuti umpama Saudi ataupun Malaysia yang lebih dahulu berlebaran, maka hendaknya jangan memperlihatkan, ya, di depan umum ataupun sengaja memperlihatkan bahwa Anda menyelisihi penguasa Anda, ya, naam, di negara yang Anda tempati. Naam, ya, hendaknya antum puasa diam-diam ataukah berbuka diam-diam kalau itu menganggap sudah satu Ramadan ataupun satu Syawal. Ya, nah, maka ikhwani fiddin rahimani warahmatullahi, ini setiap tahun ditanyakan seperti perkara seperti ini, ya, maka silahkan Anda melihat dalil-dalil yang kuat, kemudian Anda pegang, ya, dengan kuat insyaallah. Dan ingat bahwasanya para ulama kita yang menganggap, ya, yang apa namanya senantiasa menasihati kita supaya tidak memperlihatkan penyelisihan kita secara terang-terangan terhadap penguasa, seandainya kita menyelisihi penguasa di tempat ini, ya, di negara kita ini, ya, supaya diam-diam dia puasa ataupun diam-diam untuk apa berbukah. Nah, wallahu alam. Jadi di sini Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah taala mengatakan As-sawmu yawma yasumu mu'dhamun nas. Berpuasa pada hari ya kebanyakan manusia berpuasa. Dan sekali lagi, kalau apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil di sini rahimahullah, ini mengisyaratkan dari beliau bahwa beliau menguatkan sebenarnya apa? Bahwasanya berpuasa mengikuti pemerintah itulah yang sepantasnya untuk kita lakukan. Karena tanpa diragukan, tidak diragukan bahwasanya ya berpuasanya mu'damun nas itu saat ini itu dikembalikan kepada penguasa. Ya, kepada penguasa. Ketika penguasa sudah mengumumkan di satu negara, maka tentu mayoritas dari penduduk tersebut kebanyakannya adalah mereka berpuasa dan mengikuti penguasa mereka. Nah, qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, berkata al-Imam at-Tirmidzi wa huwa Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saura at-Tirmidzi, qala hadatsana Muhammad ibn Ismail, zahir al-Imam al-Bukhari, karena al-Imam al-Bukhari rahimahullahu apa al-Imam at-Tirmidzi memang telah berguru dan telah mengambil dan mendengarkan banyak hadis dari al-Imam Muhammad ibn Ismail, ya, bahkan dalam Sunan at-Tirmidzi sering kita lewatkan. Ya, wa qad sa'altu Abu Abdullah an hadzal hadis, dan saya telah menanyakan hadis ini terhadap Abu Abdullah, maksudnya Imam Al-Bukhari syekhnya, ya. Nah. Jadi qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala qala hadatsana Muhammad ibn Ismail, itu Imam Al-Bukhari. Qala akhbarana Ibrahim ibn al-Mundhir, qala akhbarana Ishaq ibn Ja'far ibn Muhammad, qala hadatsani Abdullah ibn Ja'far an Utsman ibn Muhammad عن المقبري وهو سعيد بن كيسان المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-shaumu yawma tasumuna, berpuasa pada saat kalian berpuasa. Maksudnya pada saat kalian kebanyakannya berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun, dan beridul fitri pada hari kalian beridul fitri, maksudnya pada saat kebanyakan kalian beridul fitri, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah. Wal adha yawma tudhahuna, dan hari idul adha, ya, hari idul adha, hari kurban, pada saat kebanyakan kalian berkurban, ya, melaksanakan idul kurban. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa setelah beliau menyebutkan hadis tadi, hadza hadithun gharibun hasan, hadis ini adalah gharib lagi hasan. Nah, insyaallah dipelajari di kitab Muqaddimat Ulumul Hadis ataupun Al-Ba'itsul Hafiz tentang ucapannya Al-Imam At-Tirmidzi, apa itu gharibun hasan. Wa fassara, kemudian boleh mengatakan wa fassara ba'du ahli ilmi, dan sebahagian ulama menjelaskan menafsirkan hadzal hadits, tentang hadis ini. Faqala, maka ia mengatakan innama ma'na hadza, sesungguhnya hanyalah maknanya hadis ini, anna shauma wal fitra, puasanya berpuasa itu dan beridul fitri itu, ma'al jama'ati, bersama dengan jamaah, dan jamaah tentunya jamaah kaum muslimin, pemerintah, ya, wa udhmin nasi, dan kebanyakan mayoritas manusia. Jadi al-Imam at-Tirmidzi mengatakan wa ini maksud dengan berpuasa pada hari kalian berpuasa beridul fitri, pada saat kalian beridul fitri dan kurban pada saat kalian berkurban, itu maksudnya ada apa? Pada saat jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin adalah pemerintah kaum muslimin beserta dengan rakyatnya. Wa udhmin nas, dan mayoritasnya manusia, orang-orang. Ya. Wallahu a'lam. Jadi di antara ciri ahlus sunnah adalah apa? Senantiasa ya mengikuti ya arahan-arahan penguasa mereka, dan tidak mana berupaya dan tidak berusaha untuk menyelisihi mereka. Tuh, kalau ada yang mereka lihat bahwa ini yang mendekati kebenaran, maka para ulama kita pun melakukannya secara diam-diam dan tidak apa menampakkan perselisihan mereka terhadap penguasa-penguasa mereka. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.